السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة مسجد قباء بندنساري kota Balikpapan yang semoga senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menjadi keberkahan dalam kehidupan kita di dunia, demikian pula di akhirat. Dan pada pertemuan kita di malam hari ini masih melanjutkan pembahasan tentang As-Siratul Nabawiyah, dan pada akhir pembahasan kita telah menjelaskan tentang pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dua istri beliau. Yang pertama, beliau menikahi Aisyah radhiyallahu anha, yaitu melangsungkan akad pernikahan. Namun beliau tidak bertemu dengan Aisyah terkecuali setelah 3 tahun setelahnya, setelah hijrah ke Madinah. Kemudian beliau pun menikahi Saudah binti Zam'ah radhiyallahu ta'ala anha. Dan telah kita terangkan sebelumnya beberapa manaqib, keutamaan yang dimiliki oleh Saudah binti Zam'ah radhiyallahu ta'ala anha, sikap ketaatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada pertemuan kita di malam hari ini kita menjelaskan sebagian dari keutamaan Aisyah ummul mukminin as-siddiqah bintu siddiq radhiyallahu taala anha. Telah kita terangkan sebelumnya bahwa pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah itu merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, sebagaimana yang telah kita sebutkan dalam hadis yang sahih di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi menikahi Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan itu terjadi 2 kali. Mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak seperti mimpi manusia secara umum, terkadang itu mimpi yang baik, namun terkadang itu gangguan dari syaitan. Berbeda halnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mimpi beliau adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa itu merupakan pilihan dari Allah kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha adalah istri yang paling beliau cintai setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ditanya tentang siapakah manusia yang paling beliau cintai, kata beliau Aisyah. Dan beliau ditanya kembali, kalau dari kaum lelaki siapa? Kata beliau, ayahnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam cinta kepada Aisyah bukanlah tanpa sebab, bukan hanya karena sekedar dia adalah satu-satunya wanita yang dinikahi oleh Nabi dalam keadaan perawan atau wanita yang paling muda dari istri-istri beliau, namun karena keberkahan, keberkahan yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bersama Aisyah. Seringkali ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, giliran Aisyah, seringkali wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu beliau tidak merasakan apabila beliau bersama dengan istri-istrinya yang lain. Maka ini jelas menunjukkan keutamaan yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Sebagaimana Jibril alaihi salam itu pernah mengirim salam secara khusus untuk Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, Jibril mengucapkan salam kepadamu. Maka dijawab oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh, tara ma la ara. Setelah beliau menjawab ucapan salam, kata beliau, engkau wahai Rasulullah melihat yang aku tidak dapat melihatnya. Engkau melihat apa yang aku tidak dapat melihatnya. Dan di antara kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selalu mencari bahagian tempat minumnya Aisyah ketika beliau meminum dari gelas. Setelah itu pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak meminum sisa dari minuman Aisyah, beliau mencari tempat di mana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha meletakkan bibirnya. Itu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Aisyah, kuntu ashrabu wa ana haid thumma unabiluhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fayadhu fahu ala mawdhi'i fiyya. Aku minum dalam keadaan aku sedang haid. Lalu setelah itu aku serahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah meletakkan mulutnya di tempat di mana tadi Aisyah meletakkan mulutnya. Beliau meletakkan bibirnya di tempat di mana Aisyah meletakkan bibirnya. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun minum dari gelas yang sama. Minum dari gelas yang sama dalam keadaan Aisyah haid. Dahulu orang-orang Yahudi ahlul kitab mereka apabila istri-istri mereka dalam keadaan haid itu dijauhkan, dibuat tempat tersendiri, tidak diperbolehkan berdekatan dengan wanita haid, dianggap kotor, makan pun tidak boleh bersama, tidak boleh didekati, jadi dikucilkan. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang bagaimana kita menyikapi wanita haid, kata Nabi, isna'u kulli syai' illa nikah. Lakukan apa saja terhadap istrimu kecuali satu, berseteru yang tidak diperbolehkan. Berseteru yang tidak diperbolehkan, yang lain boleh. Bercumbu dengan istri yang dalam kondisi haid diperbolehkan. Demikian pula yang disebutkan di dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam minum bekas minum Aisyah radhiyallahu taala anha dalam keadaan Aisyah haid. Dan di antara yang menunjukkan kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana beliau meminta kepada istri-istri yang lain agar ridha. Rasulullah dirawat di rumah Aisyah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di rumah Aisyah, di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit, sakit yang menyebabkan beliau wafat, beliau selalu bertanya, besok saya di mana? Besok saya di mana? Ya, besok saya di mana? Beliau selalu menanti, kapan giliran Aisyah radhiyallahu taala anha. Sehingga kemudian istri-istri Nabi yang lain itu meridhai agar Nabi sallallahu alaihi wasallam dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka ini juga menjelaskan keutamaan Aisyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan berada di sisi Aisyah dalam keadaan beliau dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, beliau adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Nabi mengatakan kepada Aisyah, "Ama tardhayna an takuni zawjati fid dunya wal akhirah?" Tidakkah engkau ridha untuk menjadi istriku di dunia dan di akhirat? Kata Aisyah, "Aku ingin wahai Rasulullah. Demi Allah, aku menginginkan hal itu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa anti zawjati fid dunya wal akhirah." Engkau adalah istriku di dunia, demikian pula di akhirat. Di antara keutamaan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau ini dikenal sebagai ahli ibadah dan semangat dalam bersedekah. Seluruh hidup beliau senantiasa beliau persembahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Semangat yang beliau dalam beribadah, menegakkan salat, demikian pula dalam hal bersedekah. Al-Qasim bin Muhammad, salah seorang dari kalangan tabi'in, dari kalangan fuqaha, ahli fikih di Madinah, beliau menyebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kanat tasumud dahra. Beliau berpuasa sepanjang masa, setiap hari, terkecuali Idul Adha dan Idul Fitr. Idul Adha dan Idul Fitr beliau tidak berpuasa. Dan itu beliau lakukan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda halnya pada saat beliau di masa hidupnya Nabi alaihi salatu wasallam, tugas beliau adalah melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga apabila beliau memiliki hutang puasa di bulan Ramadan, beliau tidak mampu mengqadha. Beliau tidak mampu mengganti puasa itu kecuali di bulan Sya'ban, karena Sya'ban bulan sebelum Ramadan. Ya. Maka dibiarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Aisyah mengqadha, agar ketika masuk Ramadan dalam keadaan beliau sudah tidak lagi memiliki hutang puasa. Yani setelah Ramadan, mulai dari Syawal dan seterusnya, Qa'dah, Dzulhijjah, Haram, Safar, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tidak mampu mengganti puasanya. Kenapa? Karena beliau melayani Rasulullah, menyenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun semangat dalam beribadah, termasuk berpuasa. Setiap hari boleh berpuasa kecuali di hari-hari yang terlarang, Idul Adha, Idul Fitr, beliau tidak berpuasa pada saat itu. Demikian pula dalam hal kedermawanan Rasulullah, kedermawanan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Al-Dhahabi rahimahullah di dalam kitabnya Siyar Alamin Nubala ketika menyebutkan sebahagian dari keutamaan Aisyah, kata Al-Dhahabi, kanat ummul mu'minina min akrami ahli zamaniha. Ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha termasuk orang yang paling dermawan di masanya, orang paling dermawan di zamannya. Walaha fi sakha akhbar, dan ada berita-berita yang sahih yang menerangkan tentang kedermawanan yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Di antara yang menjelaskan tentang hal itu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dari Abdullah bin Zubair, bahwa ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ini, apabila beliau mendapatkan rezeki, beliau tidak menahan. Dapat rezeki, sedekahkan. Dapat rezeki, sedekahkan. Ini kebiasaan Aisyah radhiyallahu anha. Ini menyebabkan Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Zubair ini juga termasuk sahabat Nabi, dan beliau ponakannya Aisyah. Jadi Abdullah bin Zubair ini anak dari saudari Aisyah, Asma bintu Abi Bakar. Asma bintu Abi Bakar adalah istri dari Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu, di antara 10 sahabat yang dijamin sebagai ahlul jannah. Lahirlah Abdullah, ya, di antara anaknya lahir Abdullah. Abdullah sahabat. Ada adik-adik beliau itu bukan dari sahabat Nabi, seperti Urwah, Urwah bin Zubair itu bukan sahabat, tapi Abdullah bin Zubair ini termasuk sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Abdullah bin Zubair mengetahui bahwa Aisyah ini tidak menahan hartanya, setiap dikasih sesuatu dia sedekahkan, kasih, sedekahkan. Akhirnya Abdullah bin Zubair berupaya untuk menahan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau mengatakan, ini harus dicegah ini Aisyah, ini harus dicegah, jangan dibiarkan, punya harta langsung dikeluarkan, disedekahkan, diinfakkan, ini harus dicegah. Sampai dia mengatakan, hendaknya Aisyah itu berhenti dari mengeluarkan seluruh hartanya atau saya akan memboikot dia. Ternyata ucapan Abdullah bin Zubair ini sampai kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Mendengarkan itu Aisyah marah, ya, marah karena Abdullah bin Zubair sampai punya keinginan untuk menghajar, hajar itu mencegah Aisyah untuk mengeluarkan hartanya, mengelola hartanya. Maka Aisyah radhiyallahu anha marah, kata beliau, saya bernazar demi Allah, saya tidak akan berbicara dengan Ibnu Zubair selama-lamanya. Kena batunya ini Abdullah bin Zubair. Dia ingin melarang Aisyah untuk menyedekahkan hartanya, malah dibalik oleh Aisyah, saya tidak akan berbicara dengan Ibnu Zubair yang hendak menghalangi beliau. Ya, dan benar Aisyah radhiyallahu taala anha tidak lagi ingin bertemu Abdullah bin Zubair, tidak ingin berbicara dengannya. Ya, sampai lama. Ada orang-orang yang berupaya untuk menjadi syafaat, ya, maafkan dia. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, demi Allah saya tidak terima syafaat dari siapapun. Saya tidak ingin membatalkan nazarku selama-lamanya. Aku tidak akan berbicara dengannya. Sampai kemudian Ibnu Zubair berupaya untuk mencari cara, gimana caranya supaya dia bisa bertemu Aisyah dan meminta maaf pada Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka dia pun mendatangi dua sahabat Nabi, Al-Miswar bin Makhramah dan Abdurrahman bin Aswad. Dan dia mengatakan kepada keduanya, ya, upayakan agar kalian masuk bertemu Aisyah dan aku ikut bersama kalian. Tak boleh, ya, tidak halal bagi dia untuk memutuskan tali silaturahim. Ini kan termasuk dari kerabatnya, ponakan. Ya, masa dia bernadar untuk tidak berbicara denganku? Aku kan bagian dari kerabatnya, jangan memutuskan tali silaturahim. Akhirnya Al-Miswar dan Abdurrahman ini pun berupaya. Maka keduanya pun mendatangi rumah Aisyah radhiyallahu taala anha dan mengucapkan salam, assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh. Boleh enggak kami masuk? Kata Aisyah, masuk. Silakan kalian masuk. Mereka mengatakan, kami semua boleh masuk. Aisyah enggak tahu kalau yang bersama mereka ada Abdullah bin Zubair yang diboikot, yang dihajar oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kami semua boleh masuk. Kata Aisyah, iya, kalian semua boleh masuk. Ketika mereka masuk, jadi rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha itu ada hijab, ya. Jadi kalaupun mereka masuk, mereka tidak langsung bertemu Aisyah. Dahulu banyak, bahkan di antara sahabat tabi'in, mereka datang kepada Aisyah untuk menuntut ilmu, ya, mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika mereka masuk itu ada hijab. Setelah mereka bertiga masuk, kesempatan bagi Ibnu Zubair. Ibnu Zubair kan mahram ini, ponakan, mahram. Maka dia langsung masuk menembus hijab dan mendatangi Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia memeluk Aisyah. Dia menangis, minta-minta maaf lah. Dan minta maaf. Lalu keduanya ini, Al-Miswar yang sebagai pengantarannya ini, yang berupaya untuk beri syafaat, Al-Miswar dan Abdurrahman, ya, terus mengingatkan Aisyah radhiyallahu taala anha, jangan memutuskan silaturahim, ya, ajaklah dia berbicara, maafkan dia, terima maafnya, ya, dan mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang menghajar, memboikot, apalagi ini kerabatnya sendiri. Wa disebutkan hadis, la yahillu lil muslim ay yahjura akhahu fawqa thalath layali. Tidak halal bagi seorang muslim menghajar, memboikot saudaranya lebih dari 3 malam. Ini sudah sekian lama enggak diajak oleh Aisyah radhiyallahu taala anha berbicara. Terus mereka itu berupaya mengingatkan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalam keadaan Aisyah terus mengingat nadarnya. Kalau dia sudah mengingat nadarnya, dia menangis. Bagaimana dengan nadarku? Ini berat bagiku. Ya. Untuk membatalkan nadar. Karena dia, beliau mengetahui. Di antara sifat kaum mukminin, kalau dia telah bernadar, yufuna bin nadar. Mereka senantiasa menunaikan, menjalankan nadar itu. Terus diingat oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala, bagaimana dengan nadarku ini? bagaimana dengan nazarku ini? Tapi terus diingatkan, ini nazarnya keliru, ini nazarnya memutuskan silaturahim, enggak boleh yang demikian. Terus didesak sampai akhirnya Aisyah radhiyallahu taala anha membatalkan nazarnya. Akhirnya beliau pun berbicara dengan Abdullah bin Zubair. Saking merasa bersalahnya beliau setiap kali mengingat nazar yang beliau ucapkan itu, nangis. Ya. Beliau nangis. Dan beliau memerdekakan 40 hamba sahaya untuk membatalkan nazarnya itu. Saking dia merasa berat dengan itu. Padahal sebenarnya kafarah nazar, tebusan ketika seorang membatalkan nazarnya, itu kafarahnya sama seperti kafarah sumpah. Ya. Kafarah orang yang melanggar sumpahnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa kafaratuhu it'amu 'asyrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Faman lam yajid fa siyamu 3 ayyam. Tebusan dari orang yang melanggar sumpahnya adalah memberi makan kepada 10 orang miskin. Ini memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin atau memerdekakan satu budak. Silakan dia memilih. Memberi makan kepada 10, memberi pakaian kepada 10 orang miskin atau memerdekakan satu budak, itu sudah cukup. Yang tidak mampu melakukan salah satu dari tiga ini, barulah diperbolehkan dia mengambil alternatif puasa selama 3 hari. Itu kafarah sumpah bagi seorang yang telah bersumpah lalu dia melanggar sumpahnya. Itu kafarahnya. Kafarah nazar itu sama dengan kafarah sumpah. Jadi memerdekakan satu itu sudah cukup. Apa yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha? Beliau sampai memerdekakan 40 hamba saya. Saking merasa bersalahnya beliau karena melanggar nazarnya. Ini menjelaskan pada kita semangat Aisyah radhiyallahu taala anha dalam bersedekah, dalam berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang menunjukkan keberkahan Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi bahwa seringkali wahyu itu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat beliau bersama Aisyah, bukan hanya ketika di rumah tapi ketika melakukan perjalanan safar. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis yang menerangkan tentang sebab turunnya ayat tayammum. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaithi aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban. Ayat tentang tayammum. Apa sebab turunnya ayat tentang tayammum ini? Ini kaitannya dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dalam satu peperangan mereka, para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu beliau membawa Aisyah dalam perjalanan safar itu. Maka pada saat itu ketika mereka hendak berangkat, kalung Aisyah putus, hilang, ya. Akhirnya terhambat Rasulullah dan para sahabat untuk melanjutkan perjalanan untuk mencari kalungnya yang hilang itu. Coba perhatikan ini, ya. Kalung hilang itu dicari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahwa tidak diperbolehkan seorang itu menghambur-hamburkan harta. Tidak diperbolehkan seorang idha'atul mal, menelantarkan harta. mencari harta itu bukan menunjukkan bahwa mencinta dunia tadi. Nabi tidak mengatakan sudah ikhlas karena itu berangkat. Tidak, dicari. Ya, tunda perjalanan untuk mencarikan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Akhirnya tertunda. Mereka tetap berada di sana sambil mereka mencari kalung tersebut. Sementara pada saat itu enggak ada air. Enggak ada air di sekitar itu. Akhirnya orang-orang datang mengadu kepada Abu Bakar Siddiq. Kata mereka, coba lihat apa yang dilakukan Aisyah. Ya, kalau dengan bahasa kita, ini gara-gara Aisyah nih. Ya, ini Aisyah ini, aduh gimana ini Abu Bakar. Gara-gara Aisyah ini. Coba lihat apa yang dia lakukan. Ya. Gara-gara dia, Rasulullah dan yang lainnya terhambat untuk melanjutkan perjalanan. Di tempat ini gak ada air. Dan mereka tidak membawa air. Kehabisan. Akhirnya mendapatkan pengaduan itu, Abu Bakar Siddiq mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ketika itu Rasulullah sedang berbaring di atas pangkuan Aisyah, di atas paha Aisyah radhiyallahu taala anha, dalam keadaan Rasulullah tidur ketika itu. Abu Bakar masuk. Maka Abu Bakar Siddiq mengatakan kepada Aisyah, gara-gara kamu nih, ya, kamu yang telah menghambat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang lainnya, mereka tidak ada air ini. Nah, sampai ketika itu saking marahnya Abu Bakar Siddiq itu ditusuk bagian tusuk bagian pinggulnya Aisyah radhiyallahu taala. Gara-gara kamu nih, ya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, aku tidak bergerak. Aku enggak bisa bergerak. Tidak ada yang mencegah aku untuk bergerak melainkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di pangkuanku. Kalau aku bergerak nanti mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jengkel Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Akhirnya pada saat itu mereka tidak memiliki air masuk waktu sholat. Dalam keadaan mereka tidak mempunyai air. Ketika itu belum turun ayat tentang tayamum. Sehingga mereka mengerjakan sholat tanpa bersuci. Mau berwudu enggak ada air. Dan ketika itu mereka belum memahami dan belum tahu. Karena belum diturunkan ayat kepada mereka tentang ayat tayamum. Akhirnya mereka sholat tanpa bersuci. Mereka sholat tanpa bersuci. Dari peristiwa ini para ulama mengatakan bahwa diperbolehkan seseorang mengerjakan sholat tanpa bersuci dalam kondisi darurat. Dalam istilah para ulama, sholatu faqidit tahurain, sholatnya orang yang kehilangan dua alat untuk bersuci, tidak memungkinkan baginya berwudu dan tidak memungkinkan baginya tayamum. Seorang yang di penjara misalnya, sementara tangannya apakah diikat atau digantung yang menyebabkan dia tidak mampu menggerakkan kedua tangannya di waktu sholat, apakah gugur sholat? Tidak, dia wajib mengerjakan sholat semampunya dia. Gak bisa berwudu, jangan berwudu, gak perlu berwudu. Gak bisa tayamum, sholat walaupun tanpa wudu dan tanpa tayamum. Paham ya? Ini penting, fikih yang penting sekali. Dalam kondisi tertentu, ya, seorang membutuhkan fikih ini. Sholat di pesawat misalnya, sholat pesawat, selama ada air wajib hukumnya bersuci dengan air. Sebagian kaum muslim bermudah-mudahan ada air tayamum, tayamumnya depan, di depannya lagi nggak tahu ada debu apa enggak. Ya, di depannya itu ada layar, ada layar apa itu biasa untuk apa, untuk perjalanan, Google Maps-nya atau yang lainnya. Tayamum lagi. Ya, kata para ulama tidak sah itu. kalau tidak ada gubar, tidak ada air, tidak ada apa debu, tak boleh. Lebih mending, lebih memungkinkan kalau dia tayamum di tempat berlalu-lalang itu. Orang naik apa pakai sepatu, mungkin ada masih ada debunya, ada kemungkinan di tempat berlalu-lalang, di lantainya. Adapun di depan, kata para ulama, tak sah. Nah, tapi kalau dalam kondisi misalnya air enggak ada, tiba waktu subuh dalam keadaan dia berada di pesawat, kalau ditunggu sampai landing, maka sudah lewat waktunya, mungkin tibanya di waktu duha atau di waktu zuhur, tidak mungkin kan dia harus sholat di pesawat. Tidak boleh membiarkan sholat keluar dari waktunya. Mau berwudu enggak ada air. Mau tayamum, misalnya dia tidak mendapatkan debu sama sekali untuk tayamum, maka dia sholat dalam kondisi faqidu tahurain. Ya, kehilangan dua alat suci. Dia tetap berkewajiban untuk sholat. Tidak boleh dia dengan alasan tidak ada air untuk bersuci, tidak ada debu untuk tayamum, lalu kemudian dia tidak mengerjakan sholat sampai dia landing. Itu tidak boleh. Tidak diperbolehkan sholat semampunya di atas pesawat. Fattakullaha mastata'tum. Nah, kembali kepada peristiwa ini, setelah Rasulullah SAW dan para sahabat mereka mengerjakan sholat tanpa berwudu, berarti tanpa bersuci, maka setelah itu turunlah ayat tayammum. Turunlah ayat tayammum. Usaid ibn al-Hudhayr, Usaid ibn al-Hudhayr radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan setelah turunnya ayat tayammum ini, beliau mengatakan kepada keluarga Abu Bakar, "Ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakar." Ini bukanlah awal keberkahan kalian wahai keluarga Abu Bakar. Ini bukan awal keberkahan kalian. Yani Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada keluarga Abu Bakar Siddiq. Turunnya ayat menunjukkan keberkahan bagi yang menjadi sebab turunnya ayat tersebut. Setelah turunnya ayat itu dan mereka hendak berangkat untuk melanjutkan perjalanan, ternyata kalungnya itu ada di bawah ontanya. Setelah ontanya ini selesai menderu, dia berdiri, ternyata ada kalungnya di situ. Ketemu kalung dan turun ayat yang menunjukkan keberkahan bagi keluarga Aisyah radhiyallahu taala anha. Demikian pula peristiwa al-ifk, fitnah yang pernah menimpa Aisyah radhiyallahu taala anha, yang disebarkan oleh kaum munafiqin. Sebagian orang-orang yang mulia dari sahabat Nabi terlibat dalam fitnah tersebut, terbawa dengan apa yang disebarkan oleh orang-orang munafik bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha melakukan perselingkuhan. Sampai kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala yang membebaskan Aisyah dari tuduhan itu. Dan di antara yang disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nur, Allah Jalla wa ala berfirman, "La tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum." Jangan kalian menyangka bahwa peristiwa ini menjadi keburukan bagi kalian, bahkan kebaikan bagi kalian. Yani dari satu sisi kadang seorang dapat musibah, mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan, tapi ketahuilah di balik cobaan dan musibah itu pasti ada kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki bagi kaum mukminin. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau merupakan wanita yang paling afdal setelah Khadijah radhiyallahu taala anha dan Fatimah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan Aisyah, "Wa inna fadla Aisyata 'ala an-nisa ka fadli ath-thariri 'ala sa'iri at-ta'am." Dan sesungguhnya keutamaan Aisyah dibandingkan para wanita yang lainnya itu seperti makanan yang paling istimewa. Termasuk makanan yang paling istimewa di kalangan bangsa Arab itu zarib dibandingkan makanan-makanan yang lainnya. Demikian pula ilmu yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ilmu yang sangat luas, sehingga banyak dari kalangan para sahabat, para tabi'in, mereka menimba ilmu dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dalam riwayat At-Tirmidzi kata Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anha, ma ashkala alaina ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadithun qattu fasa'alna Aisyata illa wajadna indaha minhu ilma. Tidaklah kami, para sahabat Rasulullah, menghadapi satu problem tentang sebuah hadis yang datang dari Nabi, melainkan kami bertanya kepada Aisyah, lalu kami mendapati pada Aisyah ada ilmunya. Kami mendapati pada Aisyah ada ilmunya. Ini para sahabat ini. Kalau ada problem, ini benar enggak? Ini hadis Rasulullah. Ini benar enggak riwayat ini? Mereka tanya kepada Aisyah, ini benar enggak? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan sabdanya tentang ini dan itu. Maka kami mendapati ilmunya ada pada Aisyah radhiyallahu taala anha. Oleh karena itu Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Law jumi'a ilmu an-nasi kullihim thumma ilmu azwaj an-nabi sallallahu alaihi wasallam lakanat Aisyatu awsa'ahum ilman." Kalaulah dikumpulkan ilmu seluruh manusia, kemudian dikumpulkan seluruh ilmu istri-istri Nabi, niscaya ilmunya Aisyah yang paling luas dan yang paling dalam. Atha Ibn Abi Rabah beliau mengatakan, kanat Aisyatu afqahan nas wa a'laman nas wa ahsanan nas ra'yan fil 'ammah. Aisyah adalah manusia yang paling faqih, paling mengerti tentang hukum-hukum syariat, dan paling berilmu, dan yang paling baik pendapatnya di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan umat. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.